Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pembahasan kita masih menyebutkan di antara hukuman-hukuman terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan, bahwasannya disebabkan dosa dan kemaksiatan hatinya, lisannya, bahkan anggota badannya mengkhianati pelaku kemaksiatan tersebut dari perkara yang sangat dibutuhkan oleh dirinya. Nah, contohnya, ketika seorang hamba terjatuh pada kesulitan dan penderitaan, sangat butuh sekali adanya ketawakalan pada hatinya, kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi disebabkan dosa-dosa dan kemaksiatan, hatinya tidak tertarik untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tertarik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di saat seperti itu, dalam kesulitan, dalam penderitaan, cobaan-cobaan, ya, yang seharusnya dia sangat butuh terhadap lisannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lisannya mengkhianatinya. Tidak mau mengucapkan lafaz-lafaz zikir. Nah, bahkan anggota badannya yang ketika situasi seperti itu, dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan kesengsaraan, cobaan yang terus menimpanya, ya, yang seharusnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan-ketaatan, nah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi anggota badannya mengkhianatinya, tidak mau melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Ini semuanya merupakan pengaruh jelek disebabkan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengumpamakan seperti orang yang memiliki tentara yang bisa membelanya dari musuh-musuhnya. Akan tetapi orang ini mengabaikan tentaranya, menyia-nyiakan tentaranya, bahkan melemahkan tentaranya. Ya, diabaikan tentara tersebut, disia-siakan tentara tersebut. Ya, bahkan tidak menanyakan bagaimana kabar tentaranya. Ya. Sehingga tatkala musuh-musuh hendak menyerangnya, nah, maka tentara-tentara tersebut tidak bisa mengerahkan kemampuannya untuk membela orang tersebut. Ya. Kenapa? Dikarenakan orang tersebut mengabaikan tentara-tentaranya, menyia-nyiakan tentara-tentaranya. Ya. Sehingga musuh ketika menyerangnya, tentara-tentara tersebut tidak bisa membela orang tadi. Nah, ini pun seperti halnya hati, lisan, anggota badan. Ya. Yang sebenarnya ini diantara sebab-sebab yang bisa menolong kita. Nah, apalagi di waktu-waktu genting, di waktu-waktu sulit, ya, tatkala hati kita kembali kepada Allah, bertawakal kepada Allah, ini sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggota badan kita melakukan ketaatan-ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebab kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia menyia-nyiakan hatinya, menyia-nyiakan lisannya, menyia-nyiakan anggota badannya, sehingga tatkala dia sangat butuh sekali terhadap hati, lisan, dan anggota badannya supaya bisa menolongnya dari berbagai macam kesulitan-kesulitan, penderitaan yang dihadapi, tidak bisa menolongnya. Mengkhianatinya. Tidak bisa diandalkan. Ya. Sebabnya, dikarenakan dia sebelumnya telah mengabaikan hatinya, mengabaikan lisannya, dan mengabaikan anggota badannya. Ya. Dan sangat dikhawatirkan sekali. Ya. Bahkan sangat dahsyat keadaannya, sangat pahit keadaannya. Ketika hati, lisan, dan anggota badannya ini mengkhianatinya ketika ajal hendak menjemputnya. Ya. Tatkala dia kembali berpindah ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di saat itu dia butuh untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Tapi hatinya, lisannya, anggota badannya mengkhianatinya. Nah, hatinya enggan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal saat-saat di mana dia sangat butuh sekali untuk bertobat kepada Allah. Ketika ajal hendak menjemputnya. Lisannya tidak mau mengucapkan kalimat tauhid. Tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal dia sangat butuh sekali. Untuk mengakhiri kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah. Dikarenakan suatu keutamaan ketika seseorang meninggal dan ucapan terakhir yang dia ucapkan adalah kalimat tauhid. Ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Rasulullah mengatakan barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan tentang beberapa keadaan orang-orang tatkala ajal hendak menjemputnya. Ya. Ada yang dikatakan kepadanya, "Qul la ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah. Ya. Ternyata orang ini mengucapkan la astati an aqulaha, aku tidak bisa mengucapkannya. Ya. Lisannya mengkhianatinya. Ya. Pada saat dibutuhkan sekali untuk mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya di akhir kehidupannya, dia tidak bisa mengucapkannya. Nah, dikatakan lagi kepada yang lainnya, orang yang setiap harinya terus main catur, ya, tidak henti-hentinya main catur. Nah, kesana kemari sampai bawa papan catur dan lain sebagainya. Ketika diucapkan kul la ilaha illallah, ketika ajal hendak menjemputnya, ucapkan la ilaha illallah. Ya, yang keluar dari lisannya bukan ucapan la ilallah, tapi ucapan sah ruh. Ini istilah-istilah dalam percaturan. Nah, sak, ster, misalkan, dan lain sebagainya. Atau mengucapkan ya, pion-pion yang ada pada percaturan. Summa qada, kemudian dia meninggal dunia. Nah, wakila li akhar kul la ilaha illallah, dikatakan lagi kepada yang lainnya, ucapkan la ilaha illallah. Faqala ya rubba qailatin yawman wa qad ta'ibat, aina tariku ila hammami min jabi. Ya. Dikatakan kepada yang lainnya, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan ya rubba qailatin yawman wa qad ta'ibat. Duhai gadis yang bertanya pada suatu hari, sedang dia telah lelah. Aina tariku ila hammami min jabi, kemana jalan menuju tempat pemandian min jabi. Ini diucapkan oleh orang yang dirinya sibuk dengan syahwat. Ya. Terus dia memperhatikan ya, wanita-wanita yang bukan mahramnya, melihat wanita-wanita yang bukan mahramnya, ya, terus sibuk dengan perkara-perkara tersebut. Ya. Sehingga ketika di akhir hayatnya, diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, nah, justru dia membacakan syair-syair ya, yang sifatnya jorok. Nah, syair-syair yang jelek. Nah, yang mengatakan kalimat tadi di antaranya, ya rubba qailatin yawman wa qad ta'ibat. Ya. Duhai gadis yang bertanya pada suatu hari sedang dia telah capek. Aina tariku ila hammami min jabi, kemana jalan menuju tempat pemandian min jabi. Ya. Ya, orang yang terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan, ya, ini biasanya di akhir hayatnya pun seperti itu. Nah, kalau dia terbiasa tadi, sibuk dengan syahwat-syahwat, sibuk dengan lantunan-lantunan, syair-syair, nyanyian-nyanyian yang isinya kalimat-kalimat yang jorok. Ya. Nah, maka kadang-kadang ketika akhir hayatnya pun dia mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Wakila li akhar kul la ilaha illallah, dikatakan kepada yang lainnya, ucapkan la ilaha illallah. Faja'ala yahdi bil gina wa yakulu tatina titinna. Nah, dikatakan kepada yang lainnya, ucapkan la ilaha illallah. Dia mulai mendendangkan nyanyian dan mengatakan ta'tina tinintana atau ta'tina tininta hatta qada, sampai dia meninggal dunia. Ini orang yang biasa ya, setiap harinya sibuk dengan nyanyian-nyanyian, dengan musik-musik. Nah, di akhir hayatnya pun ketika diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, yang keluar dari lisannya bukan ucapan la ilallah, tapi mendendangkan nyanyian-nyanyian tadi. Ta'tina, ta'tina, ta'tina, tintana. Ya. Atau kalimat-kalimat yang lainnya. Nah, sehingga jangan dibiasakan. Ya. Ketika masih hidupnya sibuk dengan nyanyian-nyanyian, musik-musik, ini khawatir. Tatkala hendak meninggal dunia yang harusnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tapi mendendangkan nyanyian-nyanyian. Ya. Atau mungkin tangannya, nah, ketika akhir hayatnya harusnya ya, dia pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak di antara orang yang senang dengan musik-musik, terbiasa tangannya untuk ya, menabuh musik-musik, memetik gitar atau lain sebagainya. Ketika akhir hayatnya seperti itu. Dalam keadaan tangannya bergerak-gerak ya, seperti memetik gitar. Nah, atau tangannya memukul-mukul drum atau lain sebagainya. Nah, ini ketika saat hidupnya dia mengabaikan ya, lisannya, hatinya, anggota badannya, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, maka kebanyakan ketika akhir hayatnya pun dalam kondisi demikian, hati, lisan, dan anggota badannya yang sangat dibutuhkan sekali ketika itu, nah, justru mengkhianatinya. Waqila li akhar dhalika faqala wama yanfa'uni ma taqulu walam ada ma'siyatan illa rakibtuha. Dari katakan kepada yang lainnya, ucapan semacam itu, ucapkan la ilaha illallah ketika ajal hendak menjemputnya. Dia mengatakan, wa ma yanfa'uni ma taqul. Apa yang engkau ucapkan tidak bermanfaat bagiku. Dan aku tidak akan meninggalkan dan tidaklah kemaksiatan melainkan aku lakukan. Ya. Aku tidak akan meninggalkan kemaksiatan melainkan aku lakukan kemaksiatan tersebut. Summa qada, kemudian dia meninggal dunia, walam yaqulha, dan dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lebih parah lagi. Ya. Ketika dia perintahkan ucapkan la ilaha illallah. Nah, dia justru mengatakan apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau bimbingkan kepadaku, gak bermanfaat bagiku. Tidaklah, ya, aku tinggalkan kemaksiatan melainkan aku melakukannya. Nah, beda hal dengan para ulama, ya, orang-orang soleh yang setiap hari terbiasa melafadzkan kalimat-kalimat zikir. Ya. Maka di akhir hayatnya pun dimudahkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Dimudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, sampai ada di antara ulama, ya, ketika hendak meninggal dunia, datang muridnya, menjenguknya. Ya. Kemudian murid ini segan kalau hendak mentalkininya, seakan-akan menggurui gurunya. Ya. Sehingga si murid ini menyebutkan suatu hadis. Ya. Dengan disebutkan sanadnya, hadasana fulan. Nah, dan guru ini melanjutkannya. An fulan, sampai ucapan Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Nah, terbiasa dengan meriwayatkan hadis-hadis. Dalam kondisi seperti itu pun sakit yang berat. Ya. Yeah. Tatkala murid-muridnya merasa segan untuk mentalkini supaya mengucapkan la ilaha illallah, dengan cerdas tadi muridnya membacakan sanad hadis tersebut. Dan ternyata sanad hadis ini dilanjutkan oleh gurunya. Yeah. Dan ternyata hadis itu berkaitan dengan ucapan la ilaha illallah. Yeah. Hingga si guru tadi yang hendak meninggal dunia, nah, menyebutkan matan hadisnya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Ya, kemudian meninggallah si guru ini. Ya, subhanallah. Ini ketiga, terbiasa kesehariannya dengan zikir, dengan meriwayatkan hadis-hadis. Ya, maka akan terbiasa demikian. Nah, contohnya misalkan, ya, tatkala misalkan kita sekarang sedang ujian hafalan, ya, dari pagi, siang, sore kita menghafal Al-Quran. Nah, kadang-kadang tatkala kita tidur, ngigonya apa? Ngigo baca Al-Quran, benar enggak? Nah, ya, anak-anak kita yang sedang menghafal Al-Quran dari pagi, siang, sore sampai tidur, kadang ngigonya apa? Ngigo baca Al-Quran. Kenapa? Terbiasa tadi dengan bacaan-bacaan Al-Quran tadi. Ya, sampai ngigonya aja tadi, ngigo baca Al-Quran, subhanallah. Nah, jadi kalau kita dibiasakan zikir lisan kita, membiasakan baca Al-Quran, ya, maka keumuman, ya, ketika di akhir hayat pun Allah mudahkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat zikir tersebut. Ya. Walaupun bukan jaminan, tapi keumuman demikian. Allah mudahkan. Nah, wakila li akhar dhalika, dikatakan kepada yang lainnya, ucapkan la ilaha illallah. Waqala wa ma yugni anni wa ma a'rifu anni salaitu lillahi salatan. Dia mengatakan, wa ma yugni anni, dia tidak membutuhkan diriku. Aku tidak mengetahui bahwasannya diriku pernah sholat satu sholat saja untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang ini meninggal dunia dan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ada yang demikian, yang kesehariannya tidak pernah sholat. Nah, padahal dia mengaku dirinya sebagai muslim. Nah, ketika ajal hendak menjemputnya, dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan kalimat tadi. Allah tidak butuh aku. Dia tidak membutuhkanku. Aku tidak mengetahui diriku pernah sholat untuk Allah satu kali sholat saja. Ya, hanya mengucapkan kalimat begitu saja. Dan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nah, wakil li akhir dalika faqala huwa kafirun bima taqul wa qadu. Dikatakan kepada yang lainnya, ya, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mengatakan dia kafir, mengingkari terhadap apa yang engkau ucapkan. Kemudian dia meninggal dunia, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, bahkan dia mengkufuri la ilaha illallah. Hal ini demikian keadaannya. Nah, seperti hanya orang-orang munafikin, ya, yang menampakkan zahirnya Islam tapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Ini khawatir ketika ajal hendak menjemputnya, kemudian dihasung untuk mengucapkan la ilaha illallah, baru nampak sifat aslinya, yaitu mengkufuri kalimat la ilaha illallah. Na'udzubillah. Meninggal dalam kondisi seperti itu. Nah, wakila li akhir dalika faqala kullama aradtu an akulaha lisani yumsiku anha. Dikatakan kepada yang lainnya, ucapkan la ilaha illallah, dia mengatakan, setiap aku hendak mengucapkannya, lisanku menahannya untuk mengucapkannya. Ada yang demikian. Yeah. Dia ingin mengucapkan, tapi lisannya enggak mau mengucapkannya, menahannya. Bisa jadi tadi, dikatakan kesehariannya tidak terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat zikir, tidak terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Ya. Yeah. Seperti kan, aku ingin mengucapkannya, tapi aku enggak bisa. Yeah. Berat lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah. Wa akhbaroni man habara ba'da asyhadin inda mautihi, dan mengkhabarkan kepadaku, kata Ibnu Qayyim, ya, orang yang menghadiri sebagian pengemis ketika hendak meninggal dunianya. Faja'ala yaqul lillahi filsun lillahi hatta qada. Dia mulai mengucapkan, padahal diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi si pengemis tadi, nah, yang dia ucapkan lillahi filsun, ya, milik Allah uang kecil ini, milik Allah uang kecil ini, ya. Yang biasanya orang-orang pengemis demikian. Kasihanilah saya, berilah uang saya walaupun kecil, ya, milik Allah lah uang kecil ini, kalimat-kalimat memelas, meminta-minta, ya, untuk diberikan uang walaupun kecil. Nah, beri uang walaupun 500 dan sebagainya. Ya, terbiasa sehari-hari demikian mengemis-ngemis, meminta-minta kepada orang lain, mengucapkan kalimat-kalimat tadi, ingin diberi ini, dikasihani, ya, uang kecil ini milik Allah, uang kecil ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang jelas kalimat yang sifatnya meminta-minta, ya, ketika diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, yang keluar kalimat-kalimat tadi, kalimat pembelas, kalimat ingin dikasihani, kalimat meminta-minta kepada orang lain, hatta qada, sampai dia meninggal dunia. Wa akhbarani ba'du tujjar an qarabatin lahu annahu tudira wa huwa inda. Dan mengkhabarkan kepadaku sebagian para pedagang tentang kerabat-kerabatnya, yeah, ketika ajal hendak menjemputnya dan dia ada di sisinya. Waja'alu yulakkinunahu, kemudian mereka mulai mentalkininya la ilaha illallah, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, yeah, di antara syariat, nah, yang dihasung oleh Nabi SAW, mentalkini bacaan la ilaha illallah kepada orang yang hendak meninggal dunia. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinilah, bimbinglah, ya, orang yang hendak meninggal dunia di antara kalian dengan bacaan la ilaha illallah. Ditalkin itu sebelum orang meninggal dunia, bukan setelah meninggal dunia. Ya, yeah. Sebagian salah dalam memahami hadis ini. Ya, yeah. Beranggapan talkinilah orang yang telah meninggal dunia dengan bacaan la ilaha illallah, sehingga telah dikuburkan baru dibimbing. Wahai penghuni kubur, wahai fulan, ya, yeah, ucapkan la ilaha illallah. Dalam keadaan sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi mengucapkan la ilaha illallah. Ya, yeah. Justru Rasulullah mengatakan barang siapa yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Sehingga talqin itu sebelum meninggal dunia, yeah, bukan setelah dikuburkan baru, nah, dibimbing, yeah, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah, gak ada manfaatnya. Nah, tapi talqin sebelum meninggal dunia, bimbing supaya akhir yang diucapkan itu bacaan la ilaha illallah. Nah, sebutkan tadi sebagian para pedagang, yeah, menceritakan tentang kerabatnya ketika hendak meninggal dunia. Nah, mereka mulai mentalkininya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wa huwa yaqul, dia mengatakan hadhil qit'atu rakhisa, hada mustarin jayyidun, hadihi kada. Yeah. Ketika diperintahkan untuk mengucapkan la ilallah, yang keluar kalimat-kalimat perdagangan. Yeah. Barang ini murah, barang ini bagus, barang ini begini dan begitu. Yeah. Sempet-sempetnya, yeah, ketika hendak meninggal dunia, yang dia ucapkan seperti itu. Yeah. Harusnya la ilaha illallah, tapi yang keluar tadi, barang ini murah, barang ini bagus, barang ini begini-begitu. Nah, mungkin saja dia setiap harinya, ya, berdagang dengan perdagangan-perdagangan yang sifatnya dusta. Barang ini murah, murah, murah, padahal mahal misalkan, atau murah tapi ada cacat tanpa menjelaskan cacatnya. Ya. Sehari-harinya sibuk dengan perdagangan sampai lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga khawatir ketika ajal menjemputnya yang terucap kalimat-kalimat tadi. Barang ini murah, barang ini bagus. Ya. Ini model baru, model ini, model itu dan sebagainya. Padahal ketika itu sangat butuh sekali untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah. Jadi hindari ya kebiasaan-kebiasaan jelek. Ya. Khawatir ini kebawa-bawa ketika ajal hendak menjemput. Ya, kebiasaan musik atau mungkin tatalu ya, musik-musik. Nah, atau nah nyanyian-nyanyian ya, atau yang lainnya, kalimat-kalimat yang baik ya. Ini khawatir ketika ajal menjemputnya ya, seharusnya dia mengucapkan kalimat-kalimat tauhid, zikir, tapi yang terucap kalimat-kalimat jelek. Nah, jangan dibiasakan ya. Nada-nada musik, nah, nyanyian-nyanyian, dan semisalnya. Wa subhanallah, ya, kata Ibn Qayyim, wa subhanallah kam syahadan nas min hada ibarun. Ya. Subhanallah, betapa banyak manusia menyaksikan hal ini, ya, menyaksikan kejadian fenomena semacam ini sebagai ibroh pelajaran. Nah, kadang-kadang kita pun menyaksikan demikian. Orang yang meninggal dunia ya, dalam keadaan berjoget-joget. Nah, saya itu meninggal dunia. Nah, orang yang meninggal dunia dalam keadaan lisannya mengucap rimat nyanyian. Saya itu meninggal dunia. Ya. Apa yang disebutkan? Nah, meninggal dunia dalam keadaan yang disebutkan kalimat-kalimat perdagangan-perdagangan. Ya. Lalai dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah. Sebenarnya Ibnu Qayyim menyebutkan tadi beberapa contoh-contoh tadi, dan ini fenomena yang terjadi. Bukan sekedar hayalan. Ya. Ibnu Qayyim menyebutkan fenomena yang terjadi. Ada yang mengucapkan ini, mengucapkan itu, dan lain sebagainya. Ketika ajal hendak menjemputnya. Padahal dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tentu sini pelajaran-pelajaran. Nah. Tidaklah orang tersebut mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek tadi. Melainkan dia terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat tersebut ketika masa hidupnya. Nah. وَالَّذِي يَخْفَ عَلَيْهِ مِنْ أَهْوَالِ الْمُهْتَبِرِينَ أَعْظَمُ وَأَعْظَمُ. Dan yang tidak diketahui bagi mereka dari keadaan-keadaan orang yang hendak meninggal dunia, banyak yang lebih dahsyat lagi dan lebih dahsyat lagi. Ada yang lebih dahsyat dari apa yang disebutkan tadi. Nah. فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ فِي حَالِ هُدُورِ دِهْنِهِ وَقُوَّتِهِ وَكَمَالِ إِدْرَوْكِهِ قَدْ تَمَكَّنَ مِنْهُ الشَّيْطَانِ. Maka apabila seorang hamba dalam keadaan sadar, dalam keadaan kuat, sempurna pengetahuannya, kadang-kadang dikuasai oleh syaitan, wasta'malahu fima yuriduhu min ma'asillah, dan dikendalikan oleh syaitan pada perkara yang diinginkan oleh syaitan dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qad aghfala qalbahu an dhikrillah, dan syaitan telah melalaikan hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa attala lisanahu an dhikrihi wa jawarihahu an ta'atihi. Yeah. Dan lisannya tidak mau mengucapkan zikir, dan juga anggota badannya tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam keadaan sadar, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, syaitan bisa menguasai kita. Ya. Bisa menguasai kita, mengendalikan kita untuk melakukan kemaksiatan, melalaikan hati kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, melalaikan lisan kita dari berzikir, melalaikan anggota badan kita dari melakukan ketaatan. Fa kaifa dhannu bihi inda sukuti quwahu. Maka bagaimana pendapatmu? Ya. Dan bagaimana nasib seorang? Ya. Ketika jatuh atau hilang kekuatannya. Wastighali qalbihi wa nafsi bima huwa fihi min alamin naza. Ya. Dan sibuknya hati serta jiwanya dengan perkara yang menyakitkan dikarenakan nyawa hendak dicabutnya. Nah, bisa karotul maut itu sesuatu yang sangat menyakitkan sekali. Ya. Waja'at sakratul mauti bilhaq. Ya. Datang sakarat maut dengan sebenar-benarnya. Nah, innalil mauti sakarat. Sesungguhnya pada kematian itu ada sakarat. Rasa sakit yang luar biasa. Ya. Nabi saja merasakan rasa sakit yang luar biasa. Nah, apalagi orang-orang kafir. Ya. Para malaikat yadribuna wujuhahum ya wa dhuhurahum, memukul-mukul wajahnya, memukul-mukul punggungnya. Akhriju anfusakum, keluarkan jiwa kalian. Ya. Sesuatu yang sangat menyakitkan. Nah, maka bagaimana nasibnya tadi? Ketika seorang sadar, seorang kuat, purna pengetahuannya, setan bisa menguasai orang tersebut. Bisa mengendalikannya untuk melakukan kemaksiatan. Melalaikan hatinya, ya, melalaikan lisannya dan anggota badannya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana nasibnya ketika kekuatannya hilang? Hati dan jiwanya sibuk, ya, dengan sakitnya dicabut nyawa. Wa jama'a syaitanu lahu kulla quwwatihi wa himmatihi. Maka syaitan pun menghimpun segala kekuatannya dan cita-citanya. Wa hasada 'alaihi bi jami'i ma yaqdiru 'alaihi, dan mengerahkan semua yang dimampuinya. Liyanala minhu furusatahu, untuk merampas kesempatan orang ini. Ya. Kesempatan untuk mengakhiri hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dirampas oleh syaitan tadi. Nah. Ya. Fa inna dhalika akhirul amal. Sesungguhnya itu merupakan akhir dari amalan. Ketika ajal hendak menjemputnya. Fa aqwa ma yakunu 'alaihi syaitanuhu dhalikal waqti. Ya. Dan syaitan sangat kuat pada waktu tersebut. Ya. Dibandingkan pada waktu-waktu yang lain, syaitan sangat kuat ketika hamba itu hendak meninggal dunia. Sangat kuat gangguannya dibandingkan pada waktu-waktu yang lain. Wa ad'afu ma yakunu huwa fi tilkal hal. Dan selemah-lemahnya manusia itu ya pada keadaan semacam itu. Ketika ajal hendak menjemputnya. Nah, dalam keadaan tadi hilang kekuatannya. Ya, hatinya, jiwanya sibuk dengan merasakan sakitnya kematian. Nah, dalam kondisi manusia sangat lemah ketika itu. Ya. Sementara syaitan sangat kuat gangguannya ketika itu. Nah, Faman tura yaslamu ala dhalika. Maka siapakah orang yang selamat dari gangguan tersebut? Ya, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kondisi kita kuat, sadar, sempurna pengetahuan kita, syaitan bisa menguasai kita. Bisa mengendalikan kita. Melalaikan hati, lisan, dan juga anggota badan kita. Ya, apalagi tatkala kematian hendak menjemput seorang, di mana kondisi orang ketika itu sangat lemah sekali. Nah, kekuatannya menurun, ya, atau hilang kekuatannya. Hatinya pun sibuk merasakan sakitnya kematian. Ya. Sementara dalam kondisi seperti itu, syaitan sangat kuat untuk memberikan gangguan. Nah, jadi ini merupakan perlawanan yang sangat butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, biarkan syaitan itu terus mengganggu manusia, berusaha menyesatkan manusia. Terus demikian. Ketika manusia hendak meninggal dunia, semakin dahsyat lagi gangguan syaitan. Padahal kondisi manusia ketika itu sangat lemah. Nah, Imam Ahmad ketika hendak meninggal dunia, tiba-tiba mengatakan, tidak. Nah, putranya yang menyaksikan kejadian tersebut akhirnya bertanya kepada bapaknya, kenapa tiba-tiba mengucapkan la. Dia menceritakan bahwasanya syaitan datang dan mengatakan, wahai Ahmad, engkau telah selamat dari gangguanku, engkau telah selamat dari tipu daya aku, atau dengan makna yang lain. Untuk menumbuhkan sifat sombong, takabur pada Imam Ahmad. Nah, sehingga Imam Ahmad untuk menolak bisikan-bisikan kesombongan tadi, mengatakan, belum. Kenapa masih hidup? Kau sudah meninggal dunia, nah, baru selesai dari gangguan syaitan tadi. Lalu masih hidup? Belum. Selamat. Nah, Si Muhammad mengatakan, belum. Ya, untuk menepis sifat sombong yang ada pada dirinya. Dan syaitan tadi mengganggu. Ya, dengan mengucapkan kalimat tadi, membisikannya, engkau telah selamat, engkau berhasil dari gangguanku. Ya. Muhammad mengatakan tadi, tidak. Untuk menepis tadi kesombongan yang ada pada dirinya. Nah, wahunaka, maka di sana Allah selamatkan orang-orang yang kokoh di atas keimanan. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Maka Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan akhirat. Orang-orang yang beriman, Allah kokohkan dia. Ini taufik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan keimanan yang ada pada dirinya. Sehingga ketika ajal hendak menjemputnya, Allah pun kokohkan untuk mengucapkan kalimat tauhid di kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Ketika di alam kubur, malaikat datang kepadanya bertanya tentang man rabbuka, siapa rabbmu? Dia menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah, maka hendaknya kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Akhir kehidupan yang baik. Ya, kenapa? Dikarenakan akhir kehidupan yang baik atau akhir kehidupan seseorang ini menjadi patokan barometer seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan atau kesengsaraan di akhirat nanti. Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya. Tapi tentunya untuk mendapatkan akhir yang baik, hendaklah kita membiasakan kebaikan-kebaikan sejak sekarang ini. Ya. Lisan kita biasakan mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Hati kita biasakan tumbuh rasa takut, berharap, tawakal, khusyuk, dan sifat-sifat yang lainnya. Anggota badan kita biasa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini sebagai upaya supaya akhir kehidupan kita pun dalam keadaan baik. Nah, jangan sampai kita mengharapkan husnul khatimah tapi sehari-harinya berkelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Hatinya, lisannya, anggota badannya ya, berkelimang dengan kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir yang demikian keadaannya, maka akhir kehidupannya pun akan jelek. Nah, ya. Dikatakan tadi memberikan pengaruh kebiasaan kita ya, selama hidup kita ini memberikan pengaruh bagaimana akhir kehidupan kita ya, walaupun bukan suatu kepastian, tapi keumuman banyak memberikan pengaruh. Jadi kalau kita ingin husnul khatimah, maka selain kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka biasakan ya, hidup kita pun dalam kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.